بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Sahih Al-Bukhari ke bab yang berikutnya dari kitab Mawaqit As-Salah, kitab waktu-waktu salat, bab yang ke-23. Bab yang ke-23 ini berbunyi, babu ma yukrahu minan naumi qabla al-isha. Ya, kita masih pada pembahasan tentang waktu isya. Ya, tentang waktu isya. Mulai dari bab 20, bab yang ke-20 sampai 23 ini masih seputar waktu isya. Bab yang sekarang ini 23, bab ma yukrah minan naumi qabla isya, bab di makruhnya hukum tidur sebelum salat isya. Makruhnya tidur sebelum salat isya. Yukrah, tidak disukai, makruh. Ya, tidur sebelum salat isya. Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Imam At-Tirmidzi salah seorang dari murid Imam Al-Bukhari. Ya. Seringkali dinukilkan perkataannya mengomentari hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dinukilkan perkataannya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, kariha aktsaru ahli al-ilmi an-nauma qabla salatil isya. Mayoritas para ulama menghukumi tidur sebelum salat isya ini makruh. Ya. Wa rakhasa ba'duhum fihi. Sebagian para ulama memberikan kelonggaran tidur sebelum isya ini, tetapi hanya di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama yang menurunkan dari hukum makruh menjadi hukum boleh. Ya, boleh, tetapi itu di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar nanti setelah selesai salat isya, dia ibadah salat malamnya tidak terlalu berat karena ngantuk. Ya. Tidak terlalu berat. Ini sebagian para ulama memberikan keringanan. Adapun kata beliau, wa man nuqilat anhu ar-rukhsatu quyidat anhu fi aktsari riwayat bima idza kana lahu man yuqidhuhu أو عرف من عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. Adapun ada yang lain selain dari bulan Ramadan yang sebagian para ulama membolehkan tidur sebelum isya, artinya turun dari hukum makruh. Ya. Turun dari hukum makruh. Makruh itu apa? Makruh itu kalau bahasa fikihnya adalah amalan atau perbuatan yang bila mana dikerjakan tidak berdosa bila mana ditinggalkan karena Allah berpahala. Ya. Kalau ditinggalkan karena hukum makruhnya, maka berpahala. Tetapi kalau tidak diperbuat, tidak dibuat, tidak dilakukan karena tidak ada dorongan apa-apa, tidak ada masalah. Tidak menghasilkan dosa dan juga tidak menghasilkan pahala. Jadi amalan perbuatan sesuatu yang bila dilakukan tidak berdosa, ini ungkapan istilah para ulama fikih tentang usul fikih tentang makruh. Begitu juga ulama fikih tentang makruh, yaitu amalan perbuatan apa-apa yang bila ditinggalkan dikerjakan tidak berdosa, bila mana ditinggalkan berpahala. Sementara sebagian ulama salaf, ya, ulama salaf ini adalah para ulama yang dinukilkan perkataan mereka dalam agama, dijadikan sebagai penjelasan atau pernyataan dari apa yang mereka pahami dari dalil-dalil yang ada. Tidak sedikit dari para ulama salaf dari generasi tabi'in dan setelah mereka, ketika mengungkapkan kata-kata makruh, maksud mereka bukan yang tadi, bukan yang kita definisikan tadi, tetapi makruh menurut mereka itu adalah haram. Ya. Ini tidak sedikit dari para ulama salaf yang perkataan mereka ketika dinukilkan, dan ada istilah makruh, ada kata-kata yukrahu, karihtu, maka maksudnya adalah sesuatu yang terlarang, yang benar-benar tegas dalam pelarangannya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi jangan nanti dinukilkan perkataan sebagian salaf dengan kata makruh. Ini kan makruh hukumnya. Siapa yang mengatakan, oh ini ulama yang terdahulu sekali. Nah ini yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui. Ada yang tidak sedikit bahkan para ulama dahulu itu ketika mengungkapkan kata makruh, maksud mereka adalah haram. Ya, maksud mereka adalah haram. Walaupun nanti di akhir-akhir ketika pembukuan, ketika ilmu ini sudah ada fan-fannya, sudah ada bidang-bidangnya. Ketika muncul bidang ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, maka mereka ulama usul fikih dan ulama fikih memberikan definisi-definisi yang mereka definisi ini diambil dari nas-nas yang ada, memahami nusus-nusus, dalil-dalil dan ungkapan para sahabat. Nah, mereka ambil lalu mereka pisah-pisahkan wajib itu apa, haram itu apa. Ya, al-ahkamu taklifiyah, kata ulama usul fikih itu ada lima hukum yang tujuannya adalah membebani manusia, memberikan beban kepada manusia, ada lima. Yang pertama wajib, ya. Yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, nah, yang kelima itu tadi yang kita sebutkan. Ya. Lalu mereka menjabarkan apa itu wajib, apa itu sunnah atau mustahab, dan bahkan di antara mereka nanti ada dalam ulama-ulama mazhab itu nanti ada pembedaan antara wajib dengan fardu. Ya. Membedakan antara ulama mazhab seperti Imam Ahmad Hanafiyah dengan Malikiyah dan yang lainnya ketika membedakan istilah wajib dengan istilah fardu. Ini dari sisi istilah-istilah. Dan itu yang sekarang kita harus tegaskan. Masalah makruh di sini bukanlah makna makruh yang dimaksud oleh ungkapan sebagian para ulama salaf dahulu. Makruh di sini adalah khilaful aula. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan. Sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang utama, dengan perkara yang ini utama dilakukan tapi dia tidak mau melakukannya. Ini utama dia tinggalkan tapi dia kerjakan, itu makruh. Ya. Itu yang dalam istilah fuqaha, para ulama fikih dan usuliyin, para ulama usul fikih. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari ketika mengungkapkan ma yukrah, apa yang dihukumi makruh dari tidur sebelum isya. Bukan berarti ketika ada orang yang tidur sebelum isya lalu dia berdosa besar, ya. Tidak. Tidak berdosa besar. Tetapi dia telah melakukan perbuatan yang Nabi SAW menginginkan dia tidak melakukannya, tapi dia tidak mematuhinya. Ya. Ini yang perlu dipertegas dalam bunyi bab ini, tentang bunyi bab ini tidak disukai. Makanya terjemahan di sini mungkin sangat tepat, tidak disukai tidur sebelum sholat isya. Baik, kita baca hadisnya. Ada satu lagi yang saya teringat sekarang ini ketika menukilkan perkataan para ulama, ada yang memberikan keringanan, ya, seperti di bulan Ramadan, atau seperti tadi ketika ada orang yang tidur dan dia tahu pasti bahwa dengan tidurnya sebelum isya dia tidak akan luput dari sholat isya, karena memang sebagian mereka mengatakan makruh ini akan menjadi bermakna dosa kalau seandainya tidur tadi sebelum isya membuat dia bangunnya nanti setelah habis waktu isya. Ya. Dia tahu itu waktu isya itu akan sebentar lagi, tetapi dia tetap tidur dan nanti baru tersentak bangun habis waktu isya. Ini menurut mereka ini yang dimaksud dengan larangan. Bagi mereka yang tahu pasti kalau tidurnya tidak akan membuat dia kehilangan waktu isya, hanya sebentar saja dan pasti dia bangun, atau dia punya orang yang membangunkan, kata sebagian para ulama, maka boleh-boleh saja dia tidur, apalagi kalau dia sangat butuh, daripada nanti dia tidurnya sholatnya itu sembarangan saja, mending dia tidur dengan ketentuan dia punya atau dia yakin dia akan bangun secepatnya dan tidak kehilangan waktu isya yang utama, ya. Dan kemudian kalau seandainya dia memiliki orang sesuatu yang membuat dia pasti bangun, ya. Biasanya kalau terdengar suara alarm mulai saja bunyi alarmnya dia langsung tersentak bangun. Nah, ini kata para ulama diberikan keringanan dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau sangat membutuhkan. Makanya yang perlu juga kita ambil tadi bahwa para ulama dahulu itu kok bisa sampai yang makruh pun ada keringanan bagi mereka berikan, yang mereka berikan menunjukkan bahwasanya yang makruh itu mereka sangat hati-hati, apalagi yang haram. Yang makruh saja di antara mereka ada yang memberikan keringanan, berarti makruh itu sesuatu yang besar bagi di pandangan mereka, ya. Sementara kita kalau sudah makruh itu dilanggar, ya. Kan hukumnya makruh, ya. Tidak ada istilah keringanan dari makruh di bahasa kita sekarang ini, tidak ada keringanan rukhsah dalam masalah makruh. Semua yang makruh itu boleh dalam hukuman kita. Padahal dia makruh. Taruhlah itu makruh, lalu kenapa Anda melakukannya? Ya, sampai kata-kata yang sempat saya katakan tadi, kan makruh. Ya, berarti itu boleh. Bukan makruh. Sementara makruh itu derajatnya di bawah boleh. Lebih buruk. Ya, kalau kita memberikan analogi, yang makruh itu buruk sementara boleh itu tidak buruk, ya. Makruh itu sesuatu yang buruk tetapi buruknya tipis. Mana yang kita pilih, yang boleh tidak ada buruknya atau yang makruh yang di situ buruk tetapi walaupun buruknya tipis? Tentu kita memilih yang boleh daripada yang makruh. Tetapi sekarang konotasinya, ya, ketika ada kata-kata makruh, hukum makruh, maka semua orang boleh melakukannya. Sehingga alasan-alasan ketika orang ditanyakan, kan hukumnya makruh, makruh itu bukan boleh, bukan mubah. Ya. Seperti perbedaan pendapat ulama kita tentang rokok. Ya. Ulama kita ya. Ulama kita dan sebagian mereka juga sudah mulai menyadari ketika muncul ya, peringatan-peringatan pemerintah bahwa rokok itu akibatnya buruk. Dahulu itu mengakibatkan penyakit kanker, impotensi dan yang lain-lainnya. Kemudian sekarang dengan tegas-tegasnya merokok membunuhmu. Ya, bagi yang tidak bisa baca dibuat gambar di sana. Tetapi semuanya tidak bisa membaca dan juga tidak melihat gambar. Ya, ketika beli rokok itu buta mata. Buta mata, buta aksara. Buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa melihat. Ini para ulama yang hukum makruh sudah mulai berhati-hati. Ya. Kalaupun itu makruh tetapi bahayanya, kok bisa sepakat pemerintah? Ya. Sepakat pemerintah dengan pabrik rokok ya, untuk menyatakan, untuk meletakkan iklan untuk meruntuhkan, ya, untuk menjatuhkan keuntungan rokok ini. Kan iklan menjatuhkan. Ya, ini makanan bu, tetapi ini membunuh. Mau kita beli? Beli gado-gado, tetapi gado ini akan menyebabkan sakit perut. Ada yang membeli? Ada yang membeli? Bakso, ditulis itu bakso Pak Selamet. Tidak ada insyaallah ya. Ya. Tetapi ditulis itu menyebabkan mencret. Ada yang beli? Tidak ada. Tidak ada yang beli. Merusak. Iklan merusak, menjatuhkan. Ya. Sementara rokok yang sudah jelas-jelas, tetap pasarannya luar biasa. Karena orang yang membelinya sudah tidak bisa lagi baca, dan tidak bisa lagi melihat. Bahkan, ada juga yang beli rokok itu, sengaja yang tidak ada gambarnya. Mana ada yang sekarang yang kosong dari gambar? Tidak ada. Hampir semua perusahaan jenis-jenis rokok itu sempat saya tegak di kasir ya, di salah satu supermarket. Sengaja tegak di kasir itu dilihat satu persatu. Isengnya, lihat satu persatu jenis rokok itu. Hampir tidak ada yang tidak ada gambar yang menakutkan itu. Menakutkan. Itu diambil bukan foto fiktif tetapi hasil yang nyata. Ya. Sekian banyak yang mati disebabkan rokok. Ada cerita lucu dari salah seorang ustaz kita. Seseorang yang dinasihati oleh dia ya, untuk meninggalkan rokok karena ketika dikunjungi di rumah sakit, sedang sakit. Katanya, "Pak, udahlah tinggalkan rokok." Kata dia, "Ustaz, Ustaz ini orang yang keempat atau ketiga yang mengatakan kata-kata yang sama kepada saya." Kata bapak ini yang merokok. "Loh, heran Ustaz ini, kenapa?" "Yang pertama mengatakan perkataan yang sama, dia sudah mati. Ya. Ya. Yang kedua mengatakan perkataan yang sama, dia sudah mati juga. Saya yang merokok masih hidup. Ya. Saya yang merokok masih hidup. Sementara yang menasihati saya untuk meninggalkan rokok, dia sudah duluan mati." Ya. Jadi ini sampai ke sini pembicaraan kita tentang masalah makruh. Makruh itu hukum, beban, bukan sesuatu yang boleh. Kalaupun beban tidak bolehnya, keburukannya itu tipis, tetapi kan tidak lebih utama daripada boleh. Kenapa kita mesti tinggalkan? Kenapa muncul kata-kata kan makruh? Kenapa muncul kata-kata makruh? Kenapa tidak mengatakan kan boleh? Tidak sampai kita mengatakan kan boleh. Yang makruh itu kan makruh. Maksudnya apa? Alasan untuk dilakukan. Ya, jangan diingkari saya. Ya, jangan ingkari kan makruh. Kenapa ini mesti diingkari? Itu bagi yang mengatakan makruh. Tetapi kalau dilihat hukum, dilihat akibatnya, maka sangat-sangat berat ya untuk hanya sekedar mengatakan makruh. berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wala tulqu bi anfusikum illa tahlukah. Ya. Innal mubadzirina kanu min akhwanish syayatin. Ya. Dan seterusnya, la darara wala dirar. Tidak ada dalam Islam itu tindakan, tidak dibenarkan dalam Islam itu tindakan memunculkan mudarat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau rokok itu pasti memudaratkan, walaupun memang banyak orang yang merasa saya sudah bertahun-tahun merokok Ustaz, tapi tidak ada nampak ya, akibat buruknya. Ya, akibat buruknya bukan Anda sendiri yang akan merasakannya. Saya kenal seseorang, dia dokter sudah senior, dia perawat senior di Madinah itu. Perawat di salah satu rumah sakit bersalin. Ya, rumah sakit bersalin yang sudah tua, sekarang sudah tidak ada lagi. Di samping pekuburan Baki itu dahulu, sekarang sudah datar sebenarnya. Hotel-hotel dulu sudah banyak di sana, sudah datar. Perluasan Masjid Nabi, kemudian pindahkan jauh rumah sakit wanita, rumah sakit bersalin dan anak-anak. Ya, ada perawat senior di sana. Dah lama, mungkin dah puluhan tahun di Madinah. Ya. Sebelum ketika saya sampai sana dia sudah puluhan tahun. Ya. Dan dekat, dia sangat dekat dengan istri-istri mahasiswa. Ya, berhubungan baik dengan mahasiswa karena memang dia, ya itulah kedekatannya dengan orang-orang yang baik. Suaminya perokok berat. Ya, suaminya perokok berat. Dan rumah-rumah di sana, rumah yang tidak ada jendela. Kalaupun ada jendela, jendela tertutup. Yang ada hanya AC. Ya. Ternyata perawat senior ini adalah perokok fasib. Ya. Yang akibat dari itu, dia yang kena terlebih dahulu sebelum suaminya yang merokok benar. Jadi asap itu berputar saja dalam rumah. Diisap oleh AC, kemudian dibuangkan lagi, dikembangkan lagi, diisap oleh semua yang ada di rumah. Sehingga ibu ini, tidak tahu saya penyakitnya, tapi sangat berat. Ya, sangat berat, dan saya dengar terakhir-akhir ini dia sudah meninggal dunia disebabkan oleh penyakit tersebut. Jadi bukan Anda sendiri yang menanggung akibatnya, tapi orang. Bau dari rokok itu luar biasa. Saya tidak tahu ya. Seorang wanita yang mencintai harum, bau yang harum, kok bisa menerima suaminya yang dengan hawa rokok itu yang bau. Kita merasakan sendiri di musim haji itu ketika kita mengunjungi sebagian jemaah haji, dan kita bisa mengklaim bahwa mungkin 80% ke atas jemaah haji kita merokok. Ya. Masuk ke hotel, masuk ke kamar mereka, cerita-cerita, pulang ke rumah, jubah itu dibuka, kan melewati mulut tuh, muka, itu sudah bau rokok. Ya. Sudah bau rokok. Dibuka, bau rokok. Luar biasa. Dan ini akibat itu saja, dan itu tidak pantas bagi seorang muslim, minimalnya itu. Tetapi tentu di sana masih banyak ratusan jenis racun yang di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan oleh dunia kesehatan. Dan ini yang perlu kita perhatikan dari kata-kata makruh tadi. Makruh itu hukum yang dia adalah larangan yang paling rendah, sesuatu yang ditinggalkan, sangat diinginkan oleh agama, sangat disukai oleh agama. Kalau kita ingin disukai oleh agama, maka kita harus tinggalkan yang makruh. Makanya para ulama dahulu ada dalam urusan makruh ini memberikan kelonggaran. Seperti tidur sebelum isya diberikan kelonggaran ketika di bulan Ramadan. Berarti mereka sangat jauh dari hal-hal yang makruh, apalagi yang haram. Ya. Mereka memberikan kelonggaran kalau seandainya tidur itu mereka, dia yakin tidur sebelum isya, dia yakin dia akan bangun sebelum di waktu isya juga, dan tidak lewat waktunya, atau dia menyediakan fasilitas yang akan membangunkannya, itu boleh. Berarti kalau tidak ada itu semua, mereka tidak akan mengerjakannya. mereka manusia yang paling jauh dari perkara yang makruh, apalagi yang haram. Berbalik dengan kondisi kita, berupaya untuk melegalkan sesuatu dengan membuat label hukum makruh. Ya. Dibuat hukumnya makruh berarti sudah boleh. Makruh dan tidak akan pernah berpindah kepada hukum mubah. Itu kalau hukumnya makruh. Tetapi untuk rokok itu, ya, saya rasa tidak tepat atau tidak melihat akibat rokok itu orang yang masih menghukumkan makruh. Kita tetap menghargai, tetapi tentu tidak melihat akibatnya yang sangat berbahaya. Makanya hukum yang paling rajih dari perkara ini setelah melihat dan meninjau dalil-dalilnya adalah haram. Tidak ada lagi. Karena tidak ada manfaat. Kalaupun ada manfaatnya sangat sedikit. Allah berbicara tentang perjudian dan khamar. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Ini proses pengharaman. Kalaupun ada manfaatnya tetapi akibat buruknya banyak, maka dia dilarang oleh agama kita. Ini yang perlu kita sampaikan, pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Dan masih tetap tidak akan bosan menghimbau, apalagi yang masih sudah mengaji tetapi masih tetap tangannya menjepit. Ya. Ya. Tangan menjepit walaupun sudah mulai takut-takutin. Ya, aduh Ustaz, campakkan. Oh, ada kawan yang sudah lama, campakkan. Ada yang terang-terangan. Ya. Yang terang-terangan masih merokok. Tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Emangnya kita lahir dahulu sudah menjepit rokok? Tidak pernah kita lahir dalam keadaan merokok. Kenapa kita tidak bisa meninggalkannya? Ya. Saya rasa lebih candu generasi sahabat dahulu di Madinah kepada khamar daripada kita kepada rokok. Khamar mereka butuhkan. Minuman. Ya. Tetapi ketika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan di Madinah itu banjir khamar. Ya. Seketika mereka tinggalkan. Masalah kepatuhan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan kecintaan kepada diri sendiri. Ya. Ini yang belum kuat, yang membuat kita mantap untuk meninggalkan rokok. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan petunjuk kepada mereka-mereka yang masih merasa nikmatnya dalam melakukan hal yang berbau penyakit dan dosa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kita masuk kena berbicara tentang makruh tadi, ya. Ya, makruh dalam bab kita ini makruh yang salah satu dari bagian yang lima tadi. Yang kita definisikan tadi bukan makruh yang haram, bukan tadi kita nanti kan makruh saat boleh saja saya tidur, ya, seperti ketika mengatakan rokok itu makruh, boleh saja saya tidur, tidak, ya. Makanya para ulama memberikan keringanan karena mereka tidak mau melakukannya kecuali di bulan Ramadan bagi siapa yang ingin semangat nantinya untuk beribadah di malam Ramadan, maka mereka sengaja tidur sebelum Isya, atau ada yang tidur sebelum Isya, kemudian nanti setelah Isya mereka sholat tarawih dan mengisi malam-malam Ramadan dengan semangat. Itu keringanan. Padahal walaupun asal hukumnya makruh, tetapi mereka tetap manusia yang paling jauh dari apa yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ada di bawah bab ini nomor 568. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddathana Khalidun al-Hadza an Abil Minhal an Abi Barzata radhiyallahu ta'ala. Ini sahabatnya Abu Barzah al-Aslami dari Ansar, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Kata Abu Barzah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai Ya, yakrah tidak menyukai. An-nauma qabla al-isya, tidur sebelum salat isya. Kemudian juga tidak menyukai al-hadis ba'daha. Al-hadis bukan hadis dalam istilah kita, tetapi bercerita panjang. Ya, bercerita panjang setelah salat isya. Ya. Sebelum isya tidur, agar nanti setelah isya bisa begadang, ya, dengan kopi, dengan teh, dengan segala macam makanan, kemudian ya, bercerita tanpa ada manfaatnya. Ini yang dimaksud. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya dari sisi agama ataupun dunia yang tidak berbau dosa, maka tidak ada masalah. Karena terkait dengan masalah sesuatu yang laghah, yang tidak ada gunanya, ya, habis usia, habis umur, habis waktu, tetapi untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita dunia akhirat, apalagi melakukan yang dosa. Ya, ini yang dimaksud dengan al-hadis ba'daha. Kata Ibnu Hajar, maksud dari hadis itu muhadatha, itu bercerita, bercakap-cakap. Ya, setelah salat isya ini tidak disukai oleh Nabi karena Nabi SAW setelah isya tidur. Payah kita sekarang ini. Payah. Jadi kalau di kampung-kampung itu dulu, ya, kita sempat merasakannya karena gelap semuanya. Enggak ada kemana-mana. Ya. Habis mengaji, pulang ke rumah, ngaji itu setelah salat isya pulangnya. Ya. Baik di rumah, nah ada lagi, mata itu sudah berat, ya, tidur langsung. Tetapi sekarang sampai di kampung-kampung pun payah, apalagi di kota yang terang kemana-mana, sehingga untuk menerapkan ini sangat berat. Ada orang-orang yang seperti ini yang masih melakukan cara hidup seperti ini, cara hidup sehat, nanti tidur cepat. Ya, di penghujung malam dia bangun karena memang cepat tidur, cepat bangunnya, ya, cepat tidur, cepat bangun, dan bangunnya dalam keadaan segar. Ya, kalau kita sekarang sulit untuk melakukan, mempraktekkan, menerapkan cara hidup yang seperti ini. Jadi inilah kandungan hadisnya berkenaan dengan tidur sebelum isya. Nabi SAW jelas-jelas tidak menyukainya berdasarkan pernyataan Abu Barzah radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi juga sebagai tambahan dari hadis ini tidak menyukai setelah isya itu berbincang-bincang, bercerita-cerita. Dan maksudnya di sini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, anna hadhil karahata makhsusatun bima idza lam yakun fi amrin matlub. Bila mana perbincang-bincang bercerita ini pada perkara yang tidak ada gunanya. Kalau ada manfaatnya, kalau ada gunanya dalam urusan dunia, maka boleh saja. Apalagi dalam urusan agama. Apalagi dalam urusan agama. Waqila al-hikmatu fihi li'alla yakuna sababan fi tarki qiyamil layli. Hikmah dari Nabi tidak menyukai, ya, bercerita-cerita setelah salat isya disebabkan kemungkinan, ya, menyebabkan luputnya salat malam. Itu pertama kemungkinan kenapa Nabi tidak menyukainya. Kita bukan terlarangnya, tetapi Nabi tidak menyukainya karena, ya, dengan panjangnya bercerita-cerita tanpa ada gunanya membuat luput salat malam, karena kalau sudah ngantuk tidur pulas bangunnya subuh. Ya, itu yang pertama kemungkinannya kata para ulama. Atau saking ngantuknya, ya, apalagi kalau terlalu lama larut malam begadang pada perkara yang sampai pun yang ada gunanya, membuat nanti sholat subuhnya kebablasan. Ini penyebab tidak dibolehkannya menurut para ulama. Alasan kenapa Nabi tidak menyukainya nanti bisa kalau seandainya begadang terus sehingga sholat subuh jadi korban, ini bukan hanya sekedar makruh tetapi bisa menjadi haram, ya, karena melalaikan sholat subuh. Ini yang yang dijelaskan oleh para ulama tentang alasan hikmah kenapa Nabi SAW tidak menyukainya. Kenapa Nabi tidak menyukainya, tidak menyukai tidur sebelum Isya, nanti akan kebablasan sholat Isyanya, atau karena memang tidurnya kalau sudah tertidur sebelum Isya nanti setelah Isya payah tidur lagi. Ya, jadi walaupun ngantuk setelah sebelum Isya tetap jangan sampai tidur, sholat Isya dulu kemudian setelah Isya nanti bisa lanjut dan bisa langsung tidur sehingga bisa bangun di ujung malam atau paling minimal bisa sholat subuh berjamaah. Ya, ini yang dimaksud dengan larangan ini, yaitu makruh, dan makruh tadi telah kita jelaskan. Dan setelah itu kita masuk ke bab yang berikutnya, bab an-naum qabla isya liman ghuliba. Ya, bab ketidurannya atau tidurnya seseorang sebelum isya karena terlalu mengantuk, menunjukkan tadi itu tidak sesuatu yang berat larangannya atau hukumnya tidak terlalu berat. Maka bagi siapa yang terlalu mengantuk bisa saja tidur, tetapi dengan ketentuan tadi dia lakukan hal-hal yang membuat dia bisa bangun sholat isya pada waktunya yang diikhtiari, tidak sampai keluar waktunya, mungkin dengan alarm atau dengan pesan kan nanti jam segini bangunkan saya kalau benar-benar dia mengantuk. Bisa saja terjadi kejadian seperti itu sebagaimana terjadi di zaman sahabat. Dan kita langsung masuk ke hadisnya. Ini juga membawa kita kepada pemahaman untuk bab sebelumnya, bahwa makruhnya tadi bagi siapa yang memang menyengaja tidur. Makruhnya tadi hukumnya bagi yang menyengaja tidur, tetapi bagi yang terlalu mengantuk maka tidak lagi hukumnya makruh. Berdasarkan kejadian yang terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW yang akan diceritakan oleh hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 569. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ayyub ibnu Sulaiman huwa ibnu Bilal qala haddatsani Abu Bakar an Sulaiman ibnu Bilal قال حدثنا صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب أن أروة أن عائشة رضي الله عنها قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء. نبي صلى الله عليه وسلم melakukan atau menunda salat pelaksanaan salat isya. Al-Atama ini salah satu nama dari salat isya, tetapi pelaksanaannya sudah larut, nanti malam sudah gelap. Ya, Nabi suatu ketika melakukan salat isya di waktu yang gelap, hatta nadahu Umar. Karena Nabi belum juga keluar dari rumahnya, sementara menunggu setelah azan sudah lama, tiba-tiba Umar memanggil Nabi. Umar yang orang yang satu-satunya yang sanggup. Ya. Hatta nadahu Umar as-salah. Ini hadis telah kita pelajari pada bab sebelumnya. As-salah, kata Umar, salat. Ya. Kemudian dia tambahkan, naman nisa'u wasbiyan, wanita-wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya yang dalam masjid, ya, yang berada dalam masjid. Fakharaja, maka Nabi pun keluar. Faqal, maka Nabi berkata, ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Tidak ada yang menunggu salat isya dari penduduk bumi. Ketika itu kan kaum muslimin kan hanya di Madinah. Ya. Di Madinah itu ada beberapa tempat salat, bukan satu masjid Nabi saja. Ada beberapa masjid di mana kaum muslimin terpencar-pencar, ada di Quba. Jadi orang yang di Quba, Quba itu bukan buka ya, tetapi tempat. Ya. Di perkampungan Quba itu, orang sholatnya di masjid Quba. Ada di perkampungan Mu'adz bin Jabal. Ya. Dia juga jadi imam di kampungnya. Dan ada yang sholat di masjid Nabi, ada yang di Bani Amr bin Salimah, di Qiblatain. Ya. Di Bani Salimah. Jadi pelaksanaan sholat isya itu di Madinah, tetapi di tempat-tempat yang terpisah-pisah. Nabi SAW pada kesempatan itu, di malam itu, melambat-lambatkan keluar. Sampai yang di dalam masjid sudah mulai berat menunggu. Sampai Umar ya, berani memanggil Nabi dengan mengatakan sholat. Dan mengatakan, naman nisa'u wasbiyan. Dengan suara keras, para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Maka Nabi pun keluar. Dan kata Nabi SAW, ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Tidak ada yang menunggu sholat isya di muka bumi ini, malam ini, selain daripada kalian. Apa keutamaannya? Ya. Dalam bab yang sebelumnya, bab keutamaan sholat isya, nah itu salah satu keutamaannya. Ketika sudah sampai waktu itu, tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah, kecuali yang tadi menunggu. Ya. Ini keutamaan pertama. Di waktu mereka sholat isya, di saat itu tidak ada dari manusia yang sedang sholat kecuali mereka. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Yang kedua, yang diinginkan oleh Nabi adalah menunggunya. Menunggunya. Makanya kata Nabi, tidak ada yang menunggu sholat isya di malam ini di muka bumi selain daripada kalian. Dan kalian berada dalam sholat walaupun dalam menunggu datangnya waktu sholat. Nabi yang mengatakan dalam riwayat yang lain, la yazalu rajulu fi salatin man tadhara salat. Tetap seseorang itu berada seakan-akan dalam ibadah sholat selama dia menanti datangnya waktu sholat. Dia duduk walaupun ngantuk-ngantuk, tetapi yang ditunggunya waktu sholat, dia sedang dalam keadaan sholat itu. Ya, dia dalam keadaan sholat, maksudnya dia mendapatkan keutamaan ibadah sholat walaupun dia masih menunggu. Didoakan oleh para malaikat, mendapat keutamaan-keutamaan seakan-akan dalam sholat. Nah, itu yang diinginkan Nabi. Para sahabatnya itu yang menunggu di masjid itu, dalam detik-detik berlalu, itu dalam keadaan sholat. Dan yang kedua, ketika mereka sholat, tidak ada yang melakukan sholat isya di muka bumi selain mereka. Ya, selain mereka. Yang tampak diyakini bahwa Allah melihat hamba-hambanya semua, tetapi dilihatnya mereka yang sedang sholat ini. Dan itu keutamaan. Bukankah para malaikat yang bergantian kerjanya siang dan di malam hari datang kepada Allah mengungkapkan itu? Keutamaan, ya Allah, kami tiba mereka sedang sholat, kami pergi mereka sedang sholat. Berarti keadaan sedang sholat itu yang diinginkan. Meninggal sedang sholat, bukankah itu sebuah husnul khatimah? Ya, itu yang diinginkan oleh Nabi. Di muka bumi ini tidak ada yang melakukan itu kecuali kalian. Tidak ada yang menunggu dengan berat, dengan mengantuk-ngantuk, kecuali kalian. Itu yang diinginkan oleh Nabi, menyengaja untuk menunda-nunda pelaksanaan sholat isya. Ya. Tetapi belum sampai kepada bunyi bab. Ya. Qal, kata Nabi, wala tusalla, bukan yusalla di sini. Tertulis apa? Apa yang tertulis? Yusalla. Tetapi dalam Fathul Bari, saya langsung mendapatkan penjelasan dari beliau, bukan dengan harakat tetapi dengan kata-kata. Katanya, kata beliau dalam Fathul Bari, bil musanna al-fauqiyah, dengan huruf yang punya dua titik di atas. Ya. Dua titik di atas, kalau bentuknya ba, kalau yang pakai ya, bentuknya pakai bentuk huruf ba itu, yang dua titik di atas tidak ada yang lain. Hanya ba. Ta. Bil musanna al-fauqiyah. Tetapi kalau dia buatnya seperti huruf qaf, kalau dia mengatakan bil musannal fauqiyah, berarti qaf, bukan fa. Ya. Bukan fa. Nah, kalau di sini, kalau bentuknya seperti ba, seperti sa, seperti ya, nah, maka untuk menetapkan titiknya berapa, di mana posisinya, di bawah atau di atas, karena dahulu tidak ada titik, maka dia mengatakan bil musannal fauqiyah, dengan dua titik di atas, berarti ta. Ya. Kemudian kata beliau, wa fathil lamil musaddadah. kemudian lamnya berbaris fathah yang bertasdid, berarti tusallah. Ya. Tusallah. Tusallah. Tidak ada lagi. Tidak mungkin tasallah. Ya, karena ini sirat mabniyun lima la yu'lamu fa'iluhu. Mabniyun lil majhul. Kata para ulama bahasa Arab. Intinya yang ada di kitab kita ini, ya, sebenarnya pakai ta, bukan ya. Sebenarnya pakai ta. Yang punya kitab silakan diperbaiki. Kecuali kalau ada fa'ilnya, ya. Wala yusalla, dia maksudnya wala tusalla salatul isya, gitu maksudnya. Tidak dilakukan salat isya yauma idzin, pada hari itu, pada saat itu, pada masa itu, illa bil Madinah. Ya, maksudnya berjamaah. Di saat kejadian ini, di muka bumi ini tidak ada orang yang melaksanakan salat isya berjamaah di rumah Allah kecuali di Madinah. Kecuali di Madinah. Makanya Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi tadi? Tidak ada yang menunggu salat isya sampai waktu yang sekarang ini di muka bumi selain daripada kalian. Ya. Karena yang melakukan salat isya berjamaah di rumah Allah ketika itu hanya di Madinah. Ya. Tempat lain tidak ada. Di Madinah pun itu tempatnya ada beberapa tempat, ada beberapa masjid, dan masjid-masjid yang lain sudah pada tidur, sudah selesai awal waktu. Sementara di masjid Nabi, nah inilah para sahabat yang tadi sempat mengantuk-ngantuk menunggu. Belum juga Nabi keluar dari rumahnya, sampai baru keluar ketika Umar sudah memanggil sholat dan mengatakan para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Nabi keluar, kemudian dia menghibur para sahabatnya. Jangan kalian khawatir, kalian sekarang ini tidak ada di muka bumi ini menunggu sholat isya kecuali kalian. Dan nanti tidak ada yang melakukan sholat isya di muka bumi kecuali kalian. Itu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa kanu yusalluna fima baina an yaghiba asy-syafaqu ila thuluthil lailil awwal. Padahal biasanya mereka, Nabi dan para sahabatnya, melakukan salat isya mulainya, waktu startnya adalah awal waktunya maghribus syafaq ila baina an yaghiba asy-syafaq. Maghribus syafaq, terbenamnya syafaq. Apa itu syafaq? Ya, warna merah di ufuk. Nah, itu yang syafaq. Di sini apa artinya? Ya, mega merah. Mega itu apa? Cahaya. Benar, Pak? Mega itu cahaya artinya? Pak Sukri? Hah? Mega itu nama orang. Ya. Ya, cahaya merah. Kalau kita ingin coba-coba lihat, ya, mungkin untuk menandakannya, menyesuaikan, cobalah pergi ke tempat-tempat yang tidak ada lampunya. Nanti dapat ada cahaya penerangan, karena ini mengganggu semuanya cahaya malam hari. Pergi ke pulau, ya, pergi ke tempat yang rekreasi di puncak-puncak gunung. Nah, coba lihat. Apa benar ada tanda? Kalau yang berbicara sudah menyaksikan, sudah pernah menyaksikannya. Karena sudah pernah hidup di kampung saya itu listrik masuk 2009. Ya. 2009 berarti lama saya gelap. Makanya saya jadi gelap. Ya. Ya. Jadi mengalami sendiri, melihat ya. Syafaq itu apa? Warna merah di ufuk. Nah, mulai dari habis warna merah di ufuk berarti masuk salat isya awalnya. Dan kapan berakhir biasa dilakukan Nabi SAW? Sampai sepertiga malam pertama, bukan terakhir ya. Ila sulusul laili al awal, sampai sepertiga malam pertama. Jadi bagaimana membaginya itu tadi? salat isya, waktu salat isya itu dengan waktu salat subuh dibagi tiga. Itu malamnya dibagi tiga. Sepertiga malam bagian pertama itu akhir, biasanya Nabi SAW melaksanakan salat isya. Kira-kira berapa ya? Sekarang salat isya jam 7:15. Subuh 5 kurang 1/4 pula. Kira-kira 4:45 ya, 4:40. 4:40. 4:37 malah. 4:37. Antara dua salat itu dibagi dua, dibagi tiga. Sepertiga pertamanya itu akhir salat isya Nabi SAW. Kira-kira jam berapa? 10. 11. Itu. Kalau itu kebiasaan, berarti kejadian ini, kejadian sampai Umar mengatakan as-salah, itu bukan seperti biasa. Berarti jam 12. Ya. Ya, artinya lama menunggu. Karena di sini ceritanya apa? Malam itu tidak seperti biasa. Kejadian malam itu tidak seperti biasa, karena biasanya mereka sholatnya mulai dari hilangnya syafak sampai sepertiga pertama malam. Itu para sahabat biasa menunggu. Ini kenapa mereka tidak lagi biasa? Karena sudah keluar dari kebiasaan. Ya, ini menguatkan pendapat bahwa waktu sholat isya itu, ada sebagian pendapat mengatakan waktu sholat isya itu sampai separuh malam. Ya, dari sholat isya ke sholat subuh itu dibagi dua. Dan bahkan ada pendapat mengatakan sampai masuknya waktu subuh, waktu sholat isya. Sampai ini sebagian pendapat mengatakan demikian, sampai masuknya waktu subuh. Tetapi ada lagi yang mendapatkan berpendapat bahwa sampai separuh malam. Ya, separuh malam. Kalau sudah separuh berarti di atas jam 12. Ya, di atas jam 12. Sehingga lama menunggu. Lama menunggu sehingga ngantuk-ngantuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kasusnya. Dan ya, di sini hadis yang pertama, di hadis yang pertama tidak ada secara tegas pernyataan mereka tidur. Kecuali apa yang diceritakan oleh Umar bahwasanya para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Ya, sudah pada tidur, maksudnya mereka terlalu mengantuk menunggu lama di masjid. Dan kata-kata Umar ini yang sebagai dalil bahwa mereka itu tidur sebelum apa? Sebelum isya. Dan terjadi, dan Nabi SAW tidak mengingkari bagi mereka yang memang terlalu mengantuk tidurnya. Ini yang dimaksud oleh bab ini, kasus ketika sudah lama menunggu-nunggu belum juga dilakukan salat isya, ya, maka banyak yang ketiduran. Dan tidurnya mereka ini tidak diingkari oleh Nabi, menunjukkan bagi mereka yang terpaksa tidur atau berat untuk tidak tidur, maka mereka ketiduran tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini juga menguatkan bahwa makruh itu bukan untuk dikerjakan. Makruh itu bukan untuk dilakukan dengan sengaja, tetapi harus ditinggalkan dan jauhi. Ini juga menguatkan apa yang tadi kita tekankan, bukan makruh itu sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi harus ditinggalkan, walaupun tidak sampai kepada yang haram. Hadis yang kedua, 570, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Mahmud yakni Ibn Ghailan qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibn Jurayjin qala akhbarani Nafi' qala haddathana Abdullah Ibn Umar. Kalau tadi Aisyah yang meriwayatkan, sementara yang sekarang adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan, bahwa Nabi suatu malam dilalaikan atau disibukkan untuk langsung melaksanakan salat isya. Dalam sebagian riwayat yang telah kita baca, Nabi memperbincangkan tentang perkara perang. Ya, jadi dia sedang rapat untuk membahas tentang peperangan. Maka membuat dia menunda pelaksanaan sholat isya sementara para sahabat di dalam masjid sudah pada nunggu lama. Dan sampai dalam hadis yang tadi pertama dari hadis Aisyah, Umar melihat para wanita dan anak-anak sudah tidur. Ya. Ini yang dimaksud dengan Nabi disibukkan dari sholat isya suatu malam, disibukkan bukan disibukkan oleh bermain-main, tetapi memperbincangkan perkara yang sangat penting. Ya. Fa'akhoroha, maka Nabi menunda dan mengakhirkan sholat isya. Hatta rokat rokatna. Ini yang bercerita siapa? Ibnu Umar. Sampai kami tidur. Ya. Fil masjid, dalam masjid. Ini yang menunjukkan tidak ada masalah kalau ketiduran menunggu sholat isya atau sebelum isya. Summastaiqadna. Tidur kemudian terbangun, belum juga tidur, belum juga ada sholat lagi, belum juga Nabi keluar. Summa raqadna, kemudian kami bangun lagi, tidur lagi. Summa staiqadna, kemudian tersentak lagi, barulah Nabi SAW keluar. Summa kharaja alainan Nabiyyu SAW, kemudian Nabi keluar menuju kami. Summa qal, ketika sudah masuk masjid, beliau mengatakan, laisa ahadun min ahli al-ardi yantadhiru as-salata ghairukum. Ini keutamaan yang disampaikan oleh Nabi. Saat ini, malam ini, tidak ada yang menunggu sholat isya di muka bumi ini selain dari kalian. Berarti kalian mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian, wa kana ibnu Umar la yubali aqaddamaha am akharaha idza kana la yakhsha an yaghlibahu an-naumu an waqtiha. Dan Abdullah bin Umar akhirnya berpendapat, kisahnya sudah selesai. Kisah di zaman Nabi yang diceritakan oleh Ibnu Umar sudah selesai. Nabi menunda-nunda, kami tertidur, bangun, tertidur, tersentak, bangun, kemudian tidur lagi karena saking ngantuknya. Kemudian barulah Nabi keluar dan melaksanakan sholat isya bersama para sahabatnya, dan Nabi memberikan, menyampaikan keutamaan menunggu sholat isya agar tidak ada lagi yang beribadah di muka bumi kecuali mereka. Kemudian pendapat Abdullah bin Umar diceritakan di ujung, wa kana ibnu Umar la yubali aqaddamaha am akharaha. Abdullah bin Umar tidak terlalu mempermasalahkan, artinya dia tidak mentarjih apakah dimajukan atau apakah salat isya itu dilakukan di awal waktu atau di akhir waktu, terserah. Ya, terserah. Kata Abdullah bin Umar, idza kana la yakhsha an yaghlibahu an-naumu an waqtiha, dengan syarat kalau bagi yang menunda jangan sampai dia nanti ketiduran sampai lepas waktu isya, habis waktu isya. Ini yang dia khawatirkan. Dia berikan pertimbangan, enggak ada keutamaan, enggak ada mana yang lebih utama, salat di awal waktu isya itu atau di akhir waktu. Ibnu Umar tidak mentarjih. Tidak ada tarjih. Boleh kedua-duanya, tetapi untuk yang menunda sampai akhir waktu harus dipertimbangkan, jangan sampai ketiduran. Nanti kalau ketiduran habis waktu salat isya, terbangunnya subuh atau terbangunnya ya habis subuh. Ini yang dikhawatirkan. Makanya bagi yang menunda dan dia terlalu mengantuk, maka salat jangan menunda, salat di awal waktu. Tapi bagi yang merasa dia nyaman-nyaman saja, segar bugar, maka boleh saja dia menunda sampai akhir waktu atau di waktu yang dilakukan oleh Nabi SAW di pertengahan malam. Itu pendapat Ibnu Umar. Wa kana yarqudu qablaha, dan dia bila mana dia merasa segar, maka Abdullah bin Umar tidur sebelum isya. Kalau dia merasa tidak segar dan dia mengantuk sekali, dia tidur sebelum isya. Tidur dia sebelum isya dan menunda pelaksanaan sholat isya. Karena kalau terlalu mengantuk, seperti kasus Nabi SAW terlambat keluar dan dia tidur. Ya, dia tidur dalam masjid, kemudian tidurnya yang menunjukkan bahwasanya tidurnya itu tidur ringan. Bukan tidur berat, tetapi tidur ringan untuk melepaskan ngantuk saja. Tapi sebagian kita sekarang tidurnya berat ya. Ada yang tidurnya berat? Mudah-mudahan tidak ada. Semuanya tidur ringan. Yang tidurnya tidur ringan. Masih terngiang-ngiang suara Ustaz Asbri itu, tapi matanya sudah tertutup. Ya, sudah keluar, napasnya sudah mulai lancar keluarnya. tapi telinganya masih mendengar. Ini namanya tidur ringan. Ya, tidur ringan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat sehingga ketika ada sedikit suara tersentak kaget. Tidur lagi. Tak tidur lagi. Itu menunjukkan begitu mengantuknya mereka menunggu keluarnya Nabi SAW. Dan pendapat Abdullah bin Umar, sikap Abdullah bin Umar, kalau dia terlalu mengantuk, dia menyengaja tidur. Menunjukkan bahwasanya boleh. Agar nanti jangan sewaktu sholat isyanya dia ketiduran. Ya. Ini hadis yang kedua, masih mengarahkan kita kepada kesimpulan yang dibuatkan oleh Imam Bukhari dalam babnya, bahwa kalau terpaksa terlalu mengantuk, maka tidur sebelum isya tidak mengapa. Ya. Hadis yang ketiga pun demikian. Kita baca hadis yang ketiga dan terakhir di bawah bab ini. Dan insya Allah juga yang terakhir kita baca pada pagi hari ini. Hadis nomor 571. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, waqala sami'tu bin Abbas. Ini tidak ada sanadnya ya. Kalau kita di Sahih Muslim, memang ini dibuat dua nomor. Karena yang pertama itu hadis siapa? Ibnu Umar. Sementara sekarang ini adalah cerita dari Abdullah bin Abbas. Dengan sanad yang sama, dengan sanad yang sama, yaitu dari Urwah bin Zubair. Ya bukan, dari Nafi' mah. Urwah bin Zubair yang hadis yang sebelumnya. Dari Nafi' bin Umar. Nafi' Maula Ibn Umar juga mendengarkan dari Abdullah bin Abbas. Qala wa qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. A'tama itu melakukan salat isya di akhir waktu, di malam gelap. Ya. Hatta raqadan nas. Sampai-sampai banyak orang yang ketiduran, wastaiqadu. Akhirnya mereka tersentak lagi bangun, waraqadu, dan tidur lagi, wasaiqadu, tersentak lagi. Faqama Umar ibn Khattab, maka berdirilah Umar ibn Khattab, faqala as-salah. Ya, salat. Ya, itu cerita Abdullah bin Abbas. Qala Ata, berkata Ata. Ya, berkata Ata. Ini perawi yang lain. Perawi yang lain, yang murid Abdullah bin Abbas. Qala Ata' ibn Abi Rabah. Qala ibn Abbas, fakharaja Nabiullah SAW, maka Nabi keluar, ka'anni anduru ilayhil an. Jadi Abdullah bin Abbas bercerita, benar-benar menggambarkan, menyatakan cerita yang seakan-akan dia masih melihatnya, masih terbayang oleh dia. Berarti dia bercerita, yang menceritakan hadis ini di mana? Dalam masjid Nabi. Ka'anni anzuru ilaihil an. Seakan-akan saya sekarang ini melihatnya. Ketika dia menyampaikan hadis ini. Kata Abdullah bin Abbas. Yakturu ra'suhu ma'an. Rambutnya basah oleh air. Ya. Rambutnya masih menetes air. Wadi'an yadahu ala ra'si. Dia keluar dengan rambut basah, kemudian tangannya di atas kepalanya. Ya, maksudnya tangan itu mengeringkan sisa-sisa air di rambutnya. Berarti Nabi SAW habis mandi. Ya, keluarnya habis mandi. Faqal, kata Nabi kepada para sahabatnya, laula an asuqqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakadha. La amartuhum an yusalluha hakadha. Kata Nabi, kalaula tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan mereka untuk sholat isya ini di waktu seperti ini. Maksudnya di akhir waktu atau ditunda, ditangguhkan. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka melakukan sholat di waktu yang seperti ini. Berarti beliau sangat menyukai melaksanakan sholat di waktu tersebut yaitu di akhir waktu atau di tengah malam, ya. Dan beliau bahkan keluarnya setelah mandi, seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Ra'aituhu ka'anni anzuru ilayhi al'an yaqturu ra'suhu ma'an, ya, wadi'an yadahu ala ra'si. Para sahabat itu luar biasa memang. Mereka bukan hanya sekedar mendengar cerita Nabi, perbicaraan Nabi, tapi mereka juga melihat apa keadaan Nabi ketika mereka ini menyampaikan hadis tersebut. Bahkan dari yang tua sampai yang kecil pun demikian. Abdullah bin Umar, ya, ketika dia masih kecil, masih anak-anak, remaja, Nabi SAW menepuk bahunya, diceritakannya. Ya. Nabi SAW pernah memegang pundak saya. Kemudian dia berkata, apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Dia berpesan kepada Abdullah bin Umar ketika itu masih kecil. Letakkan pundak tangannya ke pundakku, dan ini kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil. Ya. Letakkan tangannya di pundakku, kemudian dia berkata, jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing dan orang yang singgah di perjalanan. Ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kemudian Abdullah bin sahabat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab ketika menceritakan Nabi menepuk bahunya, menepuk dadanya dengan mengatakan liyahnikal ilmu abul munzir, berbahagialah engkau dengan ilmu ini wahai abul munzir. Para sahabat itu bercerita tentang keadaan Nabi, ciri-ciri Nabi, sangat detail sekali. Cerita yang sama menceritakan bahwasanya Nabi keluar dalam keadaan rambut basah habis mandi, itu juga diceritakan oleh salah seorang sahabat ketika Nabi suatu kali sudah duduk, sudah berdiri di mihrab hendak mengimami kaum muslimin. Ya. Tiba-tiba Nabi tampak seakan-akan teringat sesuatu. Sehingga dia mengatakan kepada para jamaah, makanakum, tetap kalian berdiri. Ya. Kemudian dia keluar. Abu Hurairah bercerita. Kemudian dia keluar. Tak lama setelah itu dia masuk. Dan saya melihat rambutnya basah. Ya. Rambutnya basah. Berarti Nabi SAW ketika hendak sholat itu teringat bahwasanya dia belum mandi. Ya. Makanya dia meminta kepada yang lain untuk berdiri tegak menunggu dia. Dan kejadian ini kita lihat di YouTube di Masjid Nabawi itu. Kalau saya tidak salah, Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi, ya, ketika dia sudah angkat takbir, kalau tidak salah saya, sudah angkat takbir, kemudian mungkin batal wudunya, ya, batal wudunya. Kemudian dia minta kepada jamaah untuk tetap berdiri. Kemudian dia mengulangi wudunya dan masuk kembali. Tidak ada masalah, kan yang batal sholatnya kan imam saja. Ya, imam saja. Dia perbaiki wudunya, kemudian dia lanjutkan sholat. Tidak tahu saya apakah lupa sekarang ini, apakah dia mengulang takbirnya lagi atau melanjutkan sholat. Mungkin mengulangi takbirnya. Sementara yang lain tetap. Ada yang tentu membatalkan sholatnya karena imam tidak ada. Kalau yang di belakang kan tidak tahu. Ya. Yang depan tahu. Yang melihat di TV yang tahu. Ya. Yang belakang sana tidak tahu imamnya kemana. Ditunggu-tunggu kok ada suara. Ya. Dia keluar mengulangi wudhu. Kemudian masuk lagi. Melanjutkan sholat. Itu yang terjadi pada Nabi dan Abu Hurairah ketika itu menceritakan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau tidak salah Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, ya, Nabi teringat sesuatu kemudian dia keluar, kemudian dia masuk lagi dan kami melihatnya rambutnya basah oleh air. Berarti bukan sekedar berwuduk tapi dia mandi. Nah, seperti kasus sekarang ini Nabi SAW keluar dengan keadaan rambutnya masih menetes air, kata Abdullah bin Abbas. Dan bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW menggini-ginikan rambutnya untuk mengeringkan air di rambutnya. Sisa-sisa air yang menetes di rambutnya. Kita lanjutkan. Sampai di situ, Nabi SAW mengatakan, kalau tidak khawatir memberatkan umatku, maka saya perintah mereka untuk sholat di waktu yang seperti ini. Berarti beliau sangat menyukainya. Kemudian, fastasbattu ata'an. Kata seorang perawi, saya meminta kepastian dari Atha yang tadi menyampaikan, kaifa wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi yada. Saya minta kepastian kepada Atha, bagaimana cerita Abdullah bin Abbas kepadanya tentang keadaan Nabi meletakkan tangannya di kepala. Ya, di situ kan dia mengatakan, saya melihat Nabi rambutnya masih menetes air, tangannya berada di atas kepalanya. Para ulama hadis pun jeli. Maka dia meminta kepada Atha untuk menceritakan, ada enggak Abdullah bin Abbas bercerita di mana Nabi meletakkan tangannya, atau bagaimana dia meletakkan tangannya di kepalanya. Kata Atha, ya, menceritakan kama amba'ahu ibn Abbas fabaddada li Atha'un baina asabi'ihi syai'an min tabdid. Maka kata perawi ini, Atha menceritakan kepadaku apa yang diceritakan Ibnu Abbas kepadanya ketika menyampaikan hadis ini. Dia merenggangkan tangannya, merenggangkan jari jemarinya, ya, merenggangkan jari jemarinya, tidak terlalu renggang. Syai'an min tabdid artinya tidak terlalu renggang. Summa wada'a atrafa asabi'ihi ala qarni ar-ra's. Kemudian dia meletakkan jari jemarinya itu di celah-celah kepalanya. Qarn itu kan di sini. Ya. Di mana seharusnya ada tanduk. Berarti di sini. Ya. Di kemudian summa dhammaha, kemudian dia ketika sudah masuk celah jari jemari yang renggang tadi ke dalam rambut, kemudian dia jepit, kemudian didorongnya. Tujuannya apa itu? Untuk mengeringkan. Ya. Summa dhammaha yumirruha. Nah, dimasukkannya, kemudian dijepitnya, kemudian didorongnya untuk membawanya ke bawah. Ini menunjukkan bahwasanya rambut Nabi SAW panjang. Ya, panjang. Kadzalika 'ala ra'si, itu yang dilakukan di kepalanya, hatta massat ibhamuhu tarafal udhun. Ya. Sampai jari jempolnya itu menyentuh telinganya. Bagaimana dia biasanya, pokoknya bagaimana detailnya Atha menceritakan apa yang diceritakan Abdullah bin Abbas kepada muridnya ini, bagaimana Nabi mengeringkan rambutnya ketika keluar dari masjid saat diberitahukan oleh Umar bahwa para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Di situ juga Abdullah bin Umar termasuk yang tertidur, ya, yang mengantuk, ya. Dia keluar dengan melakukan perbuatan tadi, mengeringkan air yang ada di rambutnya. Mimma yali al-wajha ala sadri wa nahiyatil lihya la yuqassir wa la yabtush. Dia tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat, ya, ketika dia mengapakan tangannya itu tidak terlalu cepat tetapi tidak juga terlalu pelan. Bagaimana dia mengeringkan dengan memasukkan jari jemarinya ke celah-celah rambutnya, kemudian dijepitnya, kemudian diturunkan sehingga air terperas dari rambutnya, kan rambutnya mengering. Itu cerita dari Atha tentang bagaimana keadaan Nabi ketika meletakkan tangannya di kepalanya, tujuan untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Illa kadzalik wa qala laula an asuqqa ala ummati la amartuhum an yusallu hakadha. Itu yang tadi telah kita sampaikan, bahwa Nabi sangat menyukai untuk melaksanakan salat di akhir salat Isya di akhir waktunya, menundanya walaupun beliau tidak memerintahkan karena khawatir umatnya berat melakukan. Itulah hadis yang terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di bawah bab tidur sebelum Isya disebabkan oleh sangat mengantuk, dan ini tidak ada masalah karena memang terpaksa dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Penyebabnya karena Nabi menunda. Sekarang ini orang mengantuk menunggu sholat Isya, padahal sholat Isya itu di awal waktu. Ya, di awal waktu. Ini juga terlalu lalai kita. Sampai sholat Isya di awal waktu pun sudah mengantuk. Kecuali memang karena berat kerjaan di siang hari, maka menunggu sholat Isya yang awal waktu itu pun mengantuk, maka tidak ada masalah untuk tidur sebentar atau tidurnya dalam masjid, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika nanti melaksanakan sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pelajaran kita. Dan di sini, di kitab ini, di khususnya di bawah bab yang sekarang ini, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sempatkan diri untuk membacanya. Mulai halaman 857 di syarah, hadis di atas mengandung beberapa faedah dalam masalah usul dan fikih. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana 8-nya? Ada 8 pada halaman 859, 9, 10, ya 10 faedah tentang mungkin kalau ada kesempatan untuk membacanya, walaupun memang ini berkenaan dengan masalah ilmu alat, itu tentang ilmu fikih dan usul fikih yang diambil oleh pensyarah kitab kita ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'amala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah berarti sholat isya itu utama apabila dikerjakan akhir waktu? Tadi telah kita jelaskan berkali-kali, memang ya, tetapi tidak diperintah oleh Nabi. Ya, tidak diperintah oleh Nabi, dan kita sekarang ini pun pelaksananya bukan sendiri-sendiri ya. Bukan saya tidak sholat di masjid, kemudian kenapa tidak sholat di masjid, saya akan tunda sholat isya. Tidak, sholatnya mengakhirkan waktu itu berjamaah di masjid. Dan itu sekarang ini mesti kita pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ya. Maka dan itu pun ya, dalam kasus utama dan Nabi tidak memerintahkan, wallahu ta'ala alam. Masbuk salat zuhur berjamaah jika mendapati imam sudah rukuk masih satu rakaat karena kita tidak baca Al-Fatihah. Masbuk salat zuhur berjamaah jika mendapati imam sudah rukuk ya. Ya, kalau kalau imam sedang rukuk, imam sedang bukan sudah. Imam sedang rukuk kita dapatkan, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Tetapi kalau imam sudah bangkit dari rukuk, maka kita sudah kelepasan satu rakaat. Kita harus menambah. Kalau misalnya di rakaat pertama imamnya masih rukuk, kita langsung masuk ke rukuknya imam, maka kita tidak kehilangan satu rakaat. Berarti sholat kita sempurna. Tetapi kalau imam sudah berdiri bangkit dari rukuk, kita baru masuk, dan kita masuk ketika imam sudah bangkit atau imam sedang bangkit, maka kita sudah kehilangan satu rakaat. Kita mesti ditambah satu rakaat lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada larangan keluar rumah selama 3 hari kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia? Apakah ada larangan keluar rumah selama 3 hari? Sama sekali tidak ada. Sebulan, setahun, tidak ada larangan. Kecuali kalau keluar rumahnya untuk memutuskan silaturahim, keluar rumahnya untuk meninggalkan anak bini, tidak ada yang ngurus. Apapun modusnya, keluar rumah katakan saya tanpa berita tiba-tiba hilang, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Atau modusnya apapun juga, sementara di rumah tidak ada yang, kita suami ya, nafkah istri tidak ada yang ngatur, tidak ada yang memberinya nafkah, maka ini keluar yang dilarang dan diharamkan apapun tujuannya ya, karena laki-laki atau suami di rumah adalah pemimpin yang mengurusi kebutuhan keluarganya. Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki, para suami itu adalah mengurusi wanita, mengatur wanita, memimpin rumah tangganya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau keluarnya walaupun satu hari tetapi tujuannya untuk mencelakai atau untuk apa yang diharamkan oleh Allah, maka keluar itu haram. Tapi keluarnya walau satu minggu, satu bulan, tujuannya adalah untuk sesuatu yang ada manfaatnya, apalagi untuk beribadah, apalagi di sini karena disebabkan oleh keluarga yang meninggal dunia, ya boyong semuanya, bawa istri, bawa keluarga, bawa yang lain untuk mengunjungi dan takziah. Wallahu ta'ala alam. Waktu istirahat di kantor 12 teng. 12 teng. 12 pas sampai 5 dan 15.45. Jam 12 dan jam 3.45 waktu istirahat. Kerjanya sampai jam 5 berarti ya. Jika datang waktu sholat wajib, apa boleh meninggalkan kantor untuk sholat berjamaah tepat waktu di masjid yang mudah dijangkau sekarang atau beberapa hari lalu sholat zuhur dan jumat jam 11.54, asar 15.15. Ya, berarti sebelum sholat zuhurnya, ya sebelum istirahatnya itu 2 menit ya. 2 menit, berarti 2 menit kita sudah meninggalkannya. Kemudian sebelum yang istirahat kedua 15.45 berarti 20 menit atau 30 menit, setengah jam sebelum sholat asar. Maka jangan keluar. Lalu kapan keluarnya? Biasanya di perkantoran itu ada masjid. Yang pertama, kita tidak terlalu lama menjangkaunya. Pas sudah azan, kita sudah bisa keluar. Berarti kita tidak boros waktu di sini, tidak curang dalam waktu. Ya, tidak korupsi. Ketika azan dikumandangkan, kita sudah bisa keluar dan sudah masuk waktu istirahat. Kalau di kantor itu menunggu komatnya itu lama, misalnya 10 menit atau 5 sampai 10 menit, maka kita juga punya waktu ketika sampai waktu istirahat itu tiba jam 12 teng tadi, sementara azannya misalnya 11.58, maka kita masih bisa bisa mengejar waktu berjamaah. Ya, hanya 2 menit. Azannya pun belum selesai itu kalau sekarang ini 2 menit. Ya. Ada orang yang azannya sampai 7 menit. Ya, selesai baru berarti kita bisa jam 12 itu keluar menuju masjid. Atau jam 15.45, jam 15.45 kalau 15.45 ini yang masalah. Ya, 15.45. Kalau imamnya di kantor itu imam karyawan, ya, sholatnya itu semuanya karyawan, maka menunda sholat asarnya menyegerakan, ya, menunda azannya jam 15.15 dan menunda sekitar 15 menit 20 menit, ya, 15 menit 20 menit komatnya itu lebih utama. Dan ini untuk menyesuaikan semakin minimal korupsi waktu yang tadi ditetapkan. Jadi istirahatnya untuk jam kedua itu 15.45, sementara azan jam 15.15, waktu azan misalnya masa untuk azan itu sekitar 5 menit, berarti sudah 15.20. Dan waktu menunggu 20 menit berarti sudah 15.40. Ya. Nah, mungkin 5 menit tidak ada masalah kita boros karena tujuannya untuk mengejar sholat berjamaah. Ini mungkin solusi yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam. Ya, itulah pertanyaan, masih ada? Tidak ada lagi? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan yang lain, kita cukupkan pelajaran kita di pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya. Ya, kita kan kelewatan. Waktu ya, enggak terwakilkan nanti kakak ini tidak mendapatkan walaupun tanpa Al-Fatihah. Karena waktu baca waktu Al-Fatihah dibaca itu kita enggak ada. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan dapat satu rakaat, berarti sudah termasuk di situ Al-Fatihah yang tidak kita baca. Ya. Ya, surah Al-Fatihah yang tidak kita baca. Intinya ya, kalau salat zuhur ketinggalan kita kan dapat ruku, kata Nabi SAW, man adraka ruku faqad adraka raka'ah. Berarti siapa yang menemukan mendapati sedang ruku berarti dia sudah dapat rakaat, berarti ya rakaat yang sempurna dengan di situ Al-Fatihahnya, walaupun kita tidak bisa tidak membacanya. Karena rakaat itu kan berdiri, ruku, bangkit ruku, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi. Itu satu rakaat. Nah, dan ketika kita dapat ruku, berarti berdirinya kita tidak dapat. Dan Nabi SAW memberikan jaminan kita seakan-akan dapat berdiri. Walaupun yang di situ masih termasuk Al-Fatihah. Memberi nama Muslim dengan nama Allah kadang ada orang asing, ada baik. Saya lihat Mustafa itu dengan asomat. Ada mushaf namanya Samad? Iya. Cetakannya. Cetakannya. Ya, bukan mushafnya. Di situ kan ada tafsirnya, ada tajwidnya. Tapi namanya Asmaul. Ya, jadi di situ tuh bukan Al-Qur'annya yang dinamakan Asmaul. Tapi Asmaul itu nama enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Samad? Samad kan kata yang tidak boleh. Ada yang lebih baik. Iya, memang nama yang ada alif lamnya memang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa lebih baik dihindarkannya. Walaupun itu maksudnya bukan menamakan Al-Qur'annya, tetapi menamakan cetakan yang di situ banyak paketnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada apanya, dan digabungkan dengan Al-Qur'an. Mungkin penamaan As-Samad itu yang harus di yang apa, kalau kata somat saja itu tidak ada pengaruh. Kalau somat aja, ya. Ya. Somat. Salah. Somat atau as-somat. Somat atau as-somat. Ya itu yang. Nah. Waktu azan tidak apa-apa, tidak bisa. Karena azan itu kita mendengar aja, bukan untuk ikut sholat. Waktu azannya, bukan waktu sholat. Waktu sholat tidak dikasih. Jadi tidak dikasih waktu untuk sholat. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Apakah tidak ada kesempatan untuk sholat masih diawal di dalam waktu sholat? Setengah lima. Zuhur ada waktu sholat? Nah, asar dari semenjak istirahat siang ya, dalam kelas semuanya tidak ada yang keluar. Pelajarannya ada pergantiannya. Kenapa tidak di apa aja pengaturan, di setting pengaturan perpindahan mata pelajaran? Nah, yang dilakukan apa? Azan tidak masalah, tidak azan atau tidak azan. Pas pada pelajaran bapak. Dia juga guru yang baik, kan? Bagus itu. Bagus itu. Oh, yang siswanya semua Muslim. Nah, waktu belajar, waktu jam pelajaran di waktu asar itu ujung jam pelajaran atau pertengahan jam pelajaran, awal jam pelajaran? Hmm. misalnya menunda dari awal waktu, misalnya 10 menit, 20 menit, pas waktu perpindahan, bisa enggak? Kalau di setting-setting langsung. Ya, ya. Yang dilakukan sekarang ini minta izin, ternyata banyak juga yang ikut. Mana tuh? Ya, aman itu. Masjid jauh, tempat salat jauh. Enggak, itu salah.